mengambekan ping telu muni nuwun sewu Mbah Guru, nuwun sewu Mbah Guru, nuwun sewu Mbah Guru, ngono. Lah wis muni ngono baru ndek mbuka wejangane. Sira sun wejang ana ing kene panggonan, ngerteno ana angger. Malah dadi ketoprak terus ana kene. Kuwi wah jan kapal itu dia sudah merasa gitu loh. Jadi ngapalno pakem tapi hanya dengan ngapalno pakem merasa ndek wis musul. Merasa ndek wis makrifat, merasa ndek elek wis musyahadah. No. Wah wis. Lucu-lucu dadi ini luar biasa wae. Jebakan-jebakane wong ahli tasawuf. Ora apa orang yang menasawufkan diriku mau. Waya kululan ngucap sapa si ngomentari sapa si maghrur fil ulama tentang ulama innahum bil hadisi anillah mahjubun. Kiai-kiai kuwi apa lho sing diomongne panggah politik ae mesti omongne ana sing ngomong akhlak yo akhlak lahir tok kuwi yo apa lho ulama-ulama kuwi lek ora kenal Gusti Allah kenal omongane tok ae ngono wecen pokoke kaya-kaya sing bener ndek detil kuwi lho ndek liyane ndek ora sing bener. Waya kulan berpendapat sapa si maghrur fil ulama tentang ulama innahum sak temene ulama bil hadisi kelawan bicara anilahi tentang Allah iku mahjubuna padha kaling-kalingan. Ngono mereka itu mahjub semua itu. Karena sekarang ini wah gimana ulama kok ngurusi politik itu berarti dunia. Dia itu hubud dunia itu. Ngono. Waya dailan ngaku-ngaku sapa si maghrur linafsihi keti awak dhewe maghrur ngaku-ngaku ana usak temene maghrur iku alwasilu satu-satunya wong sing teko ilal haqi maring pangeran wa ana ulun sak temene maghrur iku minal muqarrabin setengah saking wong sing keparek marang Allah. Ngaku-ngaku tok mergo pancen lek didelok omongane jan wah mlipis ngono omongane ku sampe dipaham ki angel sejati ning ingsun kuwi ingsun ning ingsun ingsun kang dumunung ana ing jero ning ingsun kuwi lah sing manembah marang sesembahan. Lah endi-endi sesembahan kuwi mesti bisa kasembah. Lakon kasembah kuwi kudu trep marang kang sinembah. Wah ngono woy omongan sing ngono-ngono kuwi diapalne terus ngaku wis tak korup kepada Allah. Wah jadi mboten nganu iku sing serodok cara Jawa lek sing bahasa Arab la ilaha illallah itu lautan yang tak bertepi. Maka barang siapa yang benar-benar tenggelam di dalam la ilaha illallah maka dia benar-benar sudah wusul kepada Allah. Karena pada hakikatnya la ilaha illallah itu adalah mengungkapkan antara sang penyembah dan yang disembah. Orang yang mengatakan la ilaha illallah sama dengan melebur diri sendiri. Maka barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dirinya tidak bisa lebur maka itu hanya kata-kata tanpa rasa. Wah, muridnya diomongin ngono, muridnya diomongin ngono kudu persis ngomongnya yang didi kudu persis ngomongnya. Apa ulama-ulama itu hanya ngomong tok itu sebenarnya mereka itu terhijab nggak paham tentang Allah. Wah kuwi akhirnya terus jadi fitnah ngono tok mesti kan terus ulama sing dipaido iki mang dhewe murid tok. Lah muridnya kan gak terima wah tukaran murid karo murid. Lah sesuai wadul guru dhewe-dhewe sesuai guru karo guru lah sesuai kelompok karo kelompok sesuai wah kriwaan dadi grojokan grojokan dadi segoro geger hanya ngurusi gitu-gitu aja. Nah itu mereka mentalan mengungkapkan fitnah mengungkapkan ini semua yang jelek-jelek pada ulama-ulama wani. Wah ini unsewu apa ya sesuatu yang sebenarnya sudah merata sekarang ini. Wa utawi maghrur indallah yana ngersane Allah iku menal fujari setengah saking pira-pira wong sing padha lacut al munafikin akan podo munafik kabeh. Mergo apa ngaku-ngaku iku mah tok lho. Lah wong tenanan nek ngaku elek lah apa meneh? Ora lah kan ngono to. Upama ngono tenan terus diomong-omong ning alor ngidul ngono ku jenenge wis riyak lan macem-macem. Lah kok malah ora tapi ngaku ya ming krana apal istilah. Menyu aduh banget to wong apal. Apal jenenge panganan iku ora padha karo mangan to. Nah, kowe apal apa jenis panganan sing bangsa piringan apa ae? Pecel, rawon, gulai, kare ya. Nggih. Wis wareg. Dereng, wis apal tapi urung wareg lek gak mangan ngono. Maksudku kowe wis ngerti istilah komplit tasawuf mulai istilah musyahadah, istilah maqamat, istilah syuhud. Ono syahadat sejati, wah salat daim, dikiropo nganu sejati neng laku, wi afngaling gusti, dumuning afngal wi ono eng jeruning ati, mergo tumandang opo ora bisa kawet tu yen ati neng orang tuwi karep, lah sejati neng karep wi karep eng gusti, wah wis bulet ae ngono, ora ora rek sing gendahne. Gusti Allah iku ngene iki. Wis ngene iki ae ora barbar. Mergo menungsa iku sakjane tampilane Gusti Allah. Lah Gusti Allah pas lah apa? Gusti Allah ya lagi gawe aku ngene iki. Ngono kaya-kaya dunya kabeh ndek etok sing nguasani. Wah. Pokoke bener-bener munafikin minal fujar. Wa inda arbabil qulub. Lan mungguhe pira-pira wong sing ahli ati. Iku minal humqa terklebu wong sing komprung wong sing goblok al jahilina kang bodho-bodho kabeh lam yuhkim kang ora ngukuhaken sapa si sapa mang maghrur qatu babar pisan ora ngukuhaken ilman ing ilmune sama sekali ilmunya enggak dipenuhi wong mondok era tenanan cuman dhewe tau maca buku ngono tuku pinggir dalan ngono tentang tasawuf terus diomong nih diapal nih terus di ngomongin sopo-sopo walam yuhadip lan ora tau mbagus no ngelatih bagus walam yuhadip lan ora tau ngelatih bagus no didik sopo si si magrur mang orang didik khulukon yang budi pekerti nih walam yurotip lan orang ngurut non nertepaken sapa si magrur amalan ing amal-amalane walam yurokip lan orang neliti sapa si magrur orang neliti kolban ing atine sama sekali hatinya enggak pernah diteliti akhlaknya tidak pernah ditertibkan ilmunya tidak seberapa tapi dia mengaku sudah makrifat. Nah itu di oleh orang-orang yang ahli hati wis gak direken wong dianggap wong gendeng, dianggap wong bento, dianggap wong bodho. Karena wong nyatanya bodho tenan itu ora kok dianggap. Bagi orang yang benar-benar tahu tentang hati wis lah apa ngurusi ngono-ngono. Dewasa kok melok-melok bodho pisan, akhirnya dinengne. Nah sing dinengne GR. Dodlon, Pak Yai-Pak Yai, Syekh-Syekh sing mastur-mastur sing ketutup-ketutup aulia-aulia kuwi ngono. Kabeh do gak wani ngaru-ngaruwi aku. Nek panjen aku salah mesti diaru-arui lho. Ora ngono, lha kowe diaru-arune panggah glonjom lha apa diaru-arui. Heh. Dadi aja-aja GR gitu, ngukure kok ngukur. Pergo gak diaru-arui berarti bener lho, ora ngono. Nek kowe panjen ngaku pinter tenan mesti golek salah bener kowe wis paham. Ndi sing alek, ndi sing apik mesti paham. Walam yurakib lan ora neliti, ora nginjen-nginjen, ora ngawasi sapa si magrur, kalbane ngatine siwat tibail hawa, kejaba mung sak liyane mung nuruti kesenengan. Atine enggak pernah diprailu, yang dituruti hanya kesenengannya saja. Wa talaqu fil hadayan lan nirokno. Nirokno ngeplek piro-piro omongan mengomeng, omongan gremeng, omongan ngene ku mau sing jarene ana artine mendalem ngono, tapi jane ya biasa-biasa wae tapi didakik-dakikno didalem-dalemno. Ngono waqif dihilan tegese ngapalno hazayan, padahal kuwi perkara-perkara ngomeng. Omongan-omongan sing ngomeng. Iki sing ngomeng iki diucapkan ting tanpa makna gitu lho. Lah piye pahame ora ndek? Jajal tau pomone. Kaya nun sewu iki nun sewu kaya dalang suluk. Ngene iki jajal. Maknane apa maknane suluke? Kandungan maknane apa? Bagi wong awam lho. Enggak ada artinya to. Nang pengen cerita gak laran suluk dhisik kaya ngono kuwi apa? Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon ya. Sing kelap-kelap iku apa? Sing gonjang ganjing apa? Bumine sapa? Akhirnya terus diwarteni napa to mbah niku maksude? Oh ngene lho ya. Bumi gonjang ganjing kuwi bumine dhewe. Ya bumimu kuwi gonjang ganjing wong mbok mlaku terus. Lek kowe pengen bak gonjang ganjing ya kudu sila madhep ngulon. Ngenengake ciptamu, ngenengno rasamu. Ngono. Ngenengno cipta, ngenengno rasa, ngono. Beningno ati. Tanpa ati sing mening ora bisa ngrasake apa sejatining urip. Wah, ngono wis. Wah, iki ben mulek ora nek tuwe, ora nek gathuke. Ora nek wis sak potong. Nah, bagi sing wong pinter-pinter ati tenan ya dijarne wae dianggep wong latihan ya sebene ngono. Nah, bagi Allah itu enggak ada artinya sama sekali, malah dianggap itu suatu bentuk pemalsuan baru juga wong. Sebenarnya tidak, dia mengaku iya. Sakjane urung makrifat ngaku makrifat, sakjane ora musyahadah ngaku musyahadah, penyaksian totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya yang terjadi fitnah. Yang terjadi fitnah. Apalagi nun sewu kadang-kadang ngapalno lakon sing dialami wong sing cerita, tapi wong sing ngapalno iku mau ora melok nglakoni, tegese ora melok ngalami. Ngono biasane diwujudno ning gone bentuk gending-gending. Iya, yeah, bentuk nek ning Arab biasanya dibentuk ning syair-syair, akhire ngapalno syaire. Akhir ngapalno syaire, kaya-kaya ndek wis ngrasakno padahal gak melok ngrasakno. Upamane niki upama sing ora bab tasawuf nggih, dilis iki ora bab tasawuf. Kaya penyanyi atau artis sing memang ahli di bidang keartisannya. Nalika dia membawakan sebuah lagu, dia betul-betul menghayati lagu itu. Tapi sakjane dia ora tau nglakoni. Ora tau nglakoni. Kaya upamane apa ya? Malam ini. Malam terakhir bagi kita. Dihayati tenan sampai nangis tenan. Nah. Padahal ora nglakoni. Ya apa malam terakhir wong bareng oleh bayaran oleh amplop mulai senenge ra karuan itu. Penyanyi ya. Lah kan piye ngene iku lek ngukumi piye? Kalau hanya itu. Ini ning tasawuf lho ya. Lek wong mek ngapalne syaire tasawuf, ngapalno istilah-istilah tasawuf. Apa ya berarti wis dadi wong tasawuf tenan? Kalau hanya apal istilah-istilah musyahadah, istilah wusul, istilah macam-macam, apa berarti wis musyahadah tenan? Wis wusul tenan? Lho, nalika penyanyi jerit, mengapa hatiku berdebar, apa ya berdebar-debar tenan? Nalika penyanyi muni berdebar-debar, apa ya berdebar-debar tenan? Kan ya ora. Makanya antara ungkapan dengan apa yang diungkapkan itu enggak sama dengan awal kali orang itu mengungkapkan. Sing ngene lho, istilah itu muncul itu karena pengalaman seseorang, gitu ya. Istilah itu muncul karena pengalaman seseorang, lalu orang yang mengalami dan punya pengalaman tadi punya kata-kata untuk mengungkapkan pengalamannya, kan ngono ta? Cara wong ngono, zaman sampean sak desa kuwi sing tau lunga sampean tok. Sak desane sampean kuwi sing tau lunga adoh iku sampean tok. Lah sampean cerita perjalananane sampean. Aku lunga kon Jombang jam 09.00 esuk. Teka Surabaya jam 11:30. Neng makome Suran Ampel jam setengah siji. Lah neng kono kuwi aku ketemu Suran Ampel. Nah, aku ketemu Suran Ampel, aturke salam, muluk salam, terus aku didawi Mbah Suran Ampel supaya aku nerusno lakon orang ngulon parane tapi ngidul parane. Ngono. Mergo ning Sunan Bungkul gayane ngomong mbanyen dhek ketemu tenan awakmu lho ketemu tenan. Nah terus cerita ning desamu. Cerita aku ning ziarah ning Sunan Ampel budal kon Jombang jam 09.00 teko Surabaya 11:30 terus ning makame Sunan Ampel 12:30 ketemu Sunan Ampel. Aku dikongkon ngidul parane. Kowe munine ngono. Lah wong sing ruwane ku melok muni ngono. Melok muni ngono. Aku ke Surabaya ke Jombang jam 09.00 teko Surabaya 12:30 ngono. Sok neh cerita neh murite kuwi cerita muni ngono neh. Muni ngono akhire sampe dadi pedoman. Lah itu lho ruwete di sini. Dadi pedoman kaya-kaya wong ziarah ning makame Sunan Ampel kok lek budale ora jam 09.00 ora bener lho sampe ngono sampean. Lah ya seruwet-ruwet gak karo-karuan. Berarti lek ning makame Sunan Ngampel kuwi lek gak 12:30 ora bener. No, ning makame Sunan Ampel kok ora muni ketemu Sunan Ampel dikongkon ngidul ora bener. Nah, wong pengalaman dinggo pedoman, repot. Satu-satunya pengalaman yang boleh dipakai pedoman itu hanya pengalamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena menjadi sunnah. Nah itu yang kadang-kadang rancu di tengah-tengah masyarakat itu seperti itu. Kaya istilah sholat daim. Sholat daim itu kan pengalamannya wong sing ngelakoni ibadah tenanan sampai kaya-kaya seluruh aktivitas hariannya itu menjadi sholat semua. Jur di istilah no sholat daim lah. Kuwi terus dianggap pedoman. Lek wong tasawuf, wong sing mesuhati, nata ati harus bisa sholat daim. Yo piye yo keliru kabeh dadine malah dadi fitnah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparipun paring keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.